天故事起让人过一生老啊谁让我忘了生意手没撒哈给祝福是他们要为阿提古特曼Rabakal ilang berkoko eseng tak sayang Sumilire angin dalu iki Kelingan esemuda wingi Tansah kekowong nganti saiki raiso ilang nganti kegawa ngimpi wesuwe aku ngenteni kowe nganti saiki iso dadi siji mongkowe sing purun nampa apa kahananku matur suwun tresnamu mung kanggo aku pengen ku siji nyandeng kowe selawase ra ono wong liya sing iso misahake cukup seliramu gawe hatiku tenang ra bakal ilang merko kowe sing tak sayang sumilire angin dalu iki kalingan esemuda wingi tansah kegawa nganti saiki ra iso ilang nganti kegawa ngimpi wes suwe aku ngenteni kowe nanti saiki iso dadi siji mongkowe sing purun nampa apa kahananku matur suwun tresnamu mung kanggo aku pengen ku siji nyandeng kowe selawase ra ono wong liya sing iso misahake cukup sliramu gawe atiku tenang ra bakal ilang merko kowe sing tak sayang pengen ku siji nyandeng kowe selawase ra ono wong liya sing iso misahake cukup sliramu gawe atiku tenang ra bakal ilang merko kowe sing tak sayang.